بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، خذ أمس الإخبار بالظرف والجر والمجرور، خلاصة أن الخبر بالحقيقة ماذا؟ عندك يا عارف؟ هل الظرف والجر والمجرور خبر حقيقة؟ لا، بل يقال خبرا مجازية. نعم، مجازية. لماذا؟ بزيد، لنيابته عن المحذوف. نعم، والخبر في الحقيقة هو هذا المحذوف، يقدر بماذا؟ أبا سعيد، هذا المحذوف يقدر بماذا؟ نعم، في القول العام، أي مستقر أو استقر أو كائن. طيب، هذا هو الراجح في المسألة. نعم، وهناك نعم أقوال أخرى قد أخذنا أمسي، من ذكر أن ظرف والجر والمجرور خبر حقيقة، أو أن أن الخبر نعم هما ما متعلقهما، نعم ما متعلق وهما مستقر واستقر. استمر. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة، والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا. حجتهم، حجة من؟ سبلمنا بلمي. طيب، نقرأ من الأول. أي ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى: والرب أسفل منكم، وجارا ومجرورا كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر. والأول اختيار جمهور البصريين، dan yang pertama adalah pilihan jumhur Basriyin. Maksudnya awal apa? Walawal ikhtiar jumhur al-basriyin. Maksudnya awal apa? Hah? Apa awal? Hah? Awal apa? Sekali ya. Wal awal ikhtiyar jumhur al basriyin, ini yang kadang memang Ibnu Hisham yang gini-gini ya. Apa wal awal? Wa huma hina idzin muta'alliqan bi mahdhufin wujuban taqdiruhu mustaqirun aw istaqara. Wal awal yaitu takdir mustaqir. Gitu. Nah, wal awal maksudnya dengan mentakdirkan mustaqirun itu adalah apa? Pilihan jumhurul basriyin. Baik. Hakadha نسب هذا القول إلى جمهور البصريين وتابعوا على هذا النسبة أو على هذه النسبة صاحب التصريح وفي شرح ابن عقيل والإنصاف وشرح الرضي وشرح الفقيهي على قطر النهر نسب القول الثاني إلى الجمهور لا الأول. نعم. Jadi ini penisbatan Ibnu Hisham khanifillah. Bahwasanya jumhurul basriyyin mereka mentakdirkan dengan mustaqirun. Tapi di kitab yang lain nah, seperti Syarh Ibnu Aqil, Insaf dan yang lainnya, nah penisbatan pendapat kepada jumhurul basriyyin ini pada takdir istaqarra. Yang kedua. Apa hujahnya yang penting? Wa hujjatuhum anal mahdhufa huwal khabar. Fil haqiqah. Hujahnya bahwasanya yang dihilangkan itu adalah khabar secara hakikat. Wal aslu fil khabari an yakuna isman mufradan, dan asal pada khabar itu hendaknya berupa isim yang mufrad. Makanya harus apa? Mereka memilih mustaqirun karena isim mufrad. Tayyib. Qala hadzal madhhabu sahahu al-musannif fi awdahi al-masalik wa rajahu Ibnu Malik bi umur. Pendapat ini akhwanifillah disahihkan musannif yaitu Ibnu Hisham dan dikuatkan oleh Ibnu Malik dengan beberapa alasan. Minha anna ijtima'a ismil fa'ili wa dharfi qad warad. Kaqawlihi fa anta lada na'am bahbuhatil hauni ka'inu. Walam yarid ijtima'ul fi'li wa dharfi fi kalamin yustashhad bihi. Na'am. Yang pertama ikhwani fillah alasannya bergabungnya isim fa'il dan dharf telah datang nah, dalam kalam Arab fa anta lada babu hatil hauni ka'inu. Taib. Mana syahidnya isim fa'il dan dharf nah, bergandengan. Di sini mana? Yaitu kainu berupa isim fa'il kemudian apa lada di sini. Nah, wa minha anna al-fi'la al-muqaddar jumlatun bi ijma'. Wa ismul fa'il laysa jumlah. Tayyib. Wal mufrad aslun wa qad amkana fala 'udula 'anhu. Yang kedua dan ini lebih mudah. Bahwasanya fi'il yang ditakdirkan itu adalah jumlah berarti berdasarkan ijma'. Nah, sedangkan kalau ditakdirkan berupa isim fa'il maka itu bukan jumlah. Dan mufrad itu merupakan asal. Dan mungkin untuk apa digunakan mufrad di sini maka tidak boleh apa beralih dari mufrad. Selama masih mungkin dengan takdir isim mufrad akhwani fillah ya takdirkan dengannya mustaqirun makanya mereka memilih. Wa minha ta'yinuhu ittifaqan ba'da amma wa idza al-fujaiyah limtina'i ila'ihim al-fi'l. Yang ketiga, khanifillah, kemestian secara ittifaq, yaitu semuanya sepakat. Bahkan yang mengatakan na'am pendapat kedua memilih na'am takdir dengan fi'il. Semuanya sepakat bahwasanya setelah amma dan idza fujaiyah khanifillah ini tidak boleh dimasuki fi'il. Harus berupa apa? Berupa isim. Ini alasannya. Tapi yang paling mudah adalah yang disebutkan apa? Ibnu Hisham di atas. Karena itu adalah khabar secara hakiki dan asal pada khabar harus berupa isim mufrad asalnya. Selama masih memungkinkan isim mufrad ya tidak perlu kita menggunakan 6 jumlah. Wa tsani ikhtiyarul akhfash wal farisi wa zamakhshari. Dan yang kedua yaitu takdir dengan istaqarra ini adalah pilihan Akhfash, Farisi dan Zamakhsyari. Naam, alasan mereka annal mahdhufa 'amilun nasbi fi lafdhidh dharf. Naam. Bahwasanya mahdhuf itu beramal nasab pada lafadz dharf itu sendiri. Wa mahallil jari wal majrur dan juga yang beramal pada apa? Mahal jar dan majrurnya. Wal aslu fil amil an yakuna fi'lan dan asal pada amil itu berupa fi'il. Ini alasannya. Taib. Dan ada tanbih di sini berhubungan dengan penisbatan pendapat ini kepada Akhfash. Nasab Ibn Malik fi at-tashil wa syarhi al-qaul al-awwal ila al-Akhfash wa annahu nassa 'ala dhalik. Wa kadzalika nasabahu ilayhi Ibn Aqil fi syarhihi 'ala al-Alfiyah. Wa naqala Abu Hayyan aidan nisbatahu ila al-Akhfash 'an Ibn Malik wa aqarra dhalik. Wa kadzalika al-Muradi fi syarh at-tashil. Jadi pada penisbatan pendapat Akhfash ini ada khilaf. Nah, Ibn Hisham menisbahkan beliau berpendapat dengan pendapat kedua, tapi yang lainnya, nah, dia berpendapat dengan pendapat yang pertama. Tidak masalah, nah, tidak terlalu penting. Yang jelas tahu apa inti masalahnya, ikhwan. Taim. Jadi itu alasannya. Kalau ditakdirkan dengan istiqoroh, karena mereka melihat apa yang dihilangkan adalah amil, yang beramal pada dzaraf, yang menasabkan, dan pada jar majrur. Maka naam, sebagaimana asal dalam amil itu berupa fi'il, maka mereka lebih memilih fi'il. Taib. Wa hunaka madhhabun tsalits wa huwa takhyir baina taqdirain bina'an 'ala ta'addul madhhabaini wa takafu'il adillah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga ini apa? Silahkan memilih, tidak usah ribut-ribut, ya. Perkara lugah gampang saja. Nah, silahkan memilih, itu saja, ini enak. Nah, taib dibangun di atas apa? Ta'adulil madhabain, yaitu nah, taib seimbangnya antara dua madhab ini dari sisi dalil-dalil yang digunakan. Alhamdulillah. Alasannya sama-sama kuat, sudah, silahkan memilih. Nah, Qalam Ibn Usfur wa huwa sahihu indi, dan Ibn Usfur mengatakan itu yang lebih sah, yang sahih bagiku. Nah, yang namanya sesuatu yang mahdhab, ya sudah, gampang, ya kan. Nah, bingung-bingung dalam artian sudah khilaf panjang, tetap juga tidak di, tidak dimunculkan, ya tidak. Nah, khilaf terkadang khilaf nahwu demikian, nah, panjang lebar, nah, padahal ya sesuatu yang mahdhum tidak dimunculkan. Jadi silakan memilih mustaqirun bisa atau istaqarrah. Makanya Ibn Hisham sendiri juga di sini apa? Menyebutkan kedua-duanya. Yang jelas apa? Hukumnya itu mahdhum wujuban. Mahdhum wujuban. Tayyib. Tidaklah apa dinampakkan kecuali pada kondisi apa? Kondisi darurat. Nah, kondisi darurat. Kemudian takdirnya dengan kaun yang am, yaitu mustaqirun atau istaqarra. Nah, cuman memang lebih mudah, lebih mudahnya ikhwan fillah. Karena apa? Yang nah, mau kita nah, munculkan adalah khabar, ya tidak. Maka kita takdirkan dengan apa? Isim mufrad itu lebih mudah. Misalnya apa? Seperti contoh zaitun indaka. Ya, zaitun mustaqirun indaka, sehingga jelas. Na'am muta'alliqun bi mahdhufin khabar taqdiruhu mustaqir. Nah. Taib ini berhubungan dengan ikhbar dengan jar majrur dan dharaf. Diingat-ingat. Taib. Barakallahu fiikum wa tawfiqan. Subhanallah.